kemarin pembahasannya pada tema makna Wahabi. Apa itu makna Wahabi? Pembahasan ini belum masukkan di dalam pembahasan kitab Al-Firqah An-Najiyah. Sangat berkaitan dengan pembahasan tauhid dan dakwah tauhid. Sebagaimana telah kita lalui pembahasan dari kitab Al-Firqah An-Najiyah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala, beliau ingin menjelaskan dua hal utama dalam kitab tersebut. Yang pertama berkaitan dengan manhaj, yang kedua berkaitan dengan akidah. Dua hal ini yang paling pokok, yang mesti diketahui oleh setiap muslim, lebih-lebih di zaman yang penuh dengan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, banyaknya kekaburan-kekaburan yang ditebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang tidak mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Banyaknya syubhat menjadikan orang tidak memiliki gambaran tentang Islam yang benar, karena berbagai macam kerancuan-kerancuan pemikiran yang dilemparkan atau yang dilontarkan oleh orang-orang yang mereka melempar syubhat, pengkaburan terhadap Islam. Demikian pula ditambah dengan sebagian, kalau dalam istilah Al-Quran ada Al-Munafikun dan ada Sama'un Al-Munafiqin. Ada Al-Munafikun itu sumber huwak yang suka membuat berita palsu, membuat ini melontarkan berbagai macam kepalsuan, berbagai macam lontaran-lontaran tuduhan untuk menjauhkan manusia dari Islam dan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, melontarkan berbagai macam ini pembicaraan-pembicaraan yang merusak. Kemudian di tengah-tengah muslimin ada sama'un, tukang nguping apa yang dibicarakan oleh orang-orang munafik. Sehingga kelompok yang kedua itu menjadi corong untuk menyebarluaskan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dan pembicaraan-pembicaraan orang-orang munafik. Kita berhadapan diantaranya dengan musuh-musuh Islam yang jelas keberadaan musuh Islam itu tidak bisa diingkari. Itu sudah merupakan bawaan. Iblis sampai kiamat Allah izinkan untuk dia eksis dan belum mengalami kematian. Dan iblis senantiasa akan menyebarkan para pasukannya dalam rangka untuk membuat fitnah, menyesatkan manusia. Inna iblisa arsyau alal ma. Sungguhnya iblis arsyuhu alal ma. Arasnya iblis, singgasannya iblis itu di atas air. Thumma yaba'athu sarayah. Lalu iblis menyebar pasukannya untuk bergerak menyesatkan manusia. Fa'atnahum lahu, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, a'dhamuhum fitnatan, yang paling besar fitnahnya, yang paling besar mereka bisa membuat fitnah di tengah-tengah manusia dari kalangan Bani Adam. Ini dari kalangan kaum muslimin. Sehingga keberadaan musuh ini itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sampai hari kiamat. Musuh Islam itu satu, kufar; kedua, musyrikin; ketiga, munafikin. Ini yang hakiki. Kufar wal musyrikin itu dianggap satu kelompok kufar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, orang-orang kafir, baik kafir ahlul kitab, Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrik, ini semuanya satu kelompok kufar yang mereka jelas di luar pagar. Kemudian ada musuh yang hakikatnya kafir tapi di dalam pagar, yaitu munafikin, orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjihad melawan kedua kelompok ini. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin wa khlub alaihim. Wahai orang-orang, wahai nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini adalah musuh yang jelas-jelas akan berusaha untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Dan di tengah-tengah muslimin ada sama'un. Ada sama'un, yaitu orang-orang yang mereka tukang nguping, pasang telinga, dan mendengarkan pembicaraan orang-orang munafik, yang kemudian menjadi corong penyebar di tengah-tengah muslimin. Antum melihat para musuh mereka merancang bagaimana upaya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, jelas sudah menjadi fitrah mereka begitu. Karena namanya musuh, sebagaimana Allah katakan, la yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum antinikum. Ini istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian karena agama. Yuqatilunakum. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian, dan perang yang mereka lontarkan itu, yang mereka tabuh genderang perangnya itu, semata-mata karena urusan agama. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu menyiksa, melakukan berbuat macam penyiksaan kepada kaum mukminin, kecuali semata-mata karena mereka itu beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Enggak ada yang lainnya. Fir'aun memusuhi Musa bukan karena Musa akan jungkelkan Fir'aun. Enggak. Karena Musa mendakwahkan Islam, mendakwahkan Tauhid, mendakwahkan agar benar-benar hanya menjadikan Allah sebagai Rabb, sesembahannya. Namrud memusuhi Ibrahim bukan karena Ibrahim mengadakan gerakan untuk jungkelkan Namrud. Enggak. Tapi Ibrahim mendakwahkan setiap manusia, baik penguasa maupun rakyat, supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kemudian Ashabul Uhdud, Ashabul Uhdud, para penguasa zalim saat itu yang membantai kaum mukminin hingga mereka dibakar hidup-hidup di parit yang dinyalakan api. Bukan karena mereka ingin jungkelkan penguasa saat itu, tapi karena mereka berubah menjadi rakyat yang beriman melalui Ghulam, kisah Ghulam. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka begitu kerasnya memusuhi Nabi, bukan karena Nabi ingin merongrong kekuasaan mereka, bahkan mereka tawarkan kepada Nabi kalau mau Nabi menjadi penguasa nomor satu, orang paling kaya. Mereka siap sediakan itu semuanya dengan syarat supaya Nabi menghentikan dakwah tauhid. Ini semuanya adalah perjalanan yang sudah jelas dari awal sampai akhir. Sehingga kalau musuh dia merancang permusuhan khusus kepada kaum muslimin dengan segala program yang mereka buat, itu memang sudah pekerjaannya. Sudah pekerjaannya. Kemudian ikhwan, kufar ini untuk menyusup dan untuk melancarkan program mereka dan bagaimana bisa membuat ini keruhnya kaum muslimin dan bisa menguasai kaum muslimin, pintunya adalah orang-orang munafik. Kisah Masjid Dhirar yang Allah katakan walladzina takhadu masjidan dhiraran walladzina takhadu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa la yahlifunna in aratna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Dan orang-orang yang mereka membangun masjid, dan orang mereka membangun masjid, mereka membangun bangunan fisik dalam bentuk masjid. Tapi masjid ini dinamai Allah dengan dhiraran, masjid yang hanya akan membahayakan, memadaratkan kaum muslimin. Wa kufran, masjid ini dibangun bukan atas dasar iman, tapi dibangun atas dasar kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan masjid ini dibangun untuk memecah belah kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu, dan sebagai benteng untuk mengintai dan memata-matai kaum muslimin oleh orang yang dulu memiliki permusuhan keras kepada kaum muslimin. Wala yahlifunna in aradna ilal husna, dan orang-orang munafik bersumpah bahwa benar-benar tidak ada yang kami kendaki kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Antum lihat, ikhwan perhatikan sedikit, bahwa masjid ini didirikan, kisahnya adalah atas kerjasama antara Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq. Orang ini asalnya adalah penduduk Madinah dan ditokohkan oleh suku Hasrat khususnya. Tokoh. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah itu membuat kebencian yang mendalam Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasiq. Kebencian dia sangat mendalam, bahkan setara terang-terangan ingin memusuhi Nabi. Dia tetap berada di dalam kekafiran Nasrani. Ada satu tokoh lagi Madinah yang Mereka ini juga asalnya adalah tokoh besar. Kemudian kedatangan Nabi membuat redupnya tokoh ini, karena muslimin jelas agak jelas kemudian berpaling kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tokoh sang tokoh ini dia tidak mengambil sikap seperti Abu Amir Al-Fasik. Dia pura-pura masuk Islam, tetapi menyimpan kekafiran dalam hatinya. Itulah yang dikenal Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong munafikin. Jadi ada siapa tadi kawan? Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasik. Dia tokoh yang menyimpan dendam, kedengkian yang sangat mendalam, dan dia tetap dalam keadaan kafir. Ada lagi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah gembong munafikin. Dia pura-pura masuk Islam, tapi tidak bergeser sedikit pun kekafiran dia, sehingga dia Islamnya sekedar untuk pedok. Abu Amir Al-Fasik, dia kerja saat dia berusaha untuk melobi Heraklius, minta bantuan untuk menyerang Rasulullah SAW. Heraklius memberikan janji bantuan. Maka Abu Amir Ar-Rahib Al-Fasik, dia kerjasama dengan munafikin Madinah. Maka terwujudlah kemudian benteng bangunan mereka secara fisik diwujudkan untuk masjid. Itu yang dikenal dengan Masjid Dhirar. Ketika bangunan ini selesai dibangun, mereka datang kepada Rasulullah SAW, orang munafik ini datang kepada Nabi, supaya Rasulullah salat di dalam masjid tersebut. Kalau sekarang bahasanya peresmian, supaya orang-orang tahu bahwa masjid ini resmi, telah diresmikan oleh Nabi, dan supaya kaum muslimin juga dia salat di masjid tadi. Kata Nabi, ana musafir, saya sedang sibuk untuk persiapan safar, mau perang Tabuk. Besok aja kalau saya sudah kembali, saya akan salat. Maka Nabi tunda sampai Nabi nanti kembali dari Tabuk. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, sehari menjelang kepulangannya atau kurang, turun ayat yang dibawa oleh Jibril, ayat ini: walladzina taghadu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Maka Nabi mengutus utusan sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Sekarang ya di bulldozer, udah rata, habis. Antum lihat ikhwan di sini, bahwa masuknya Abu Amir Al-Fasik Ar-Rahib untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi melalui tangan-tangan orang munafik yang ada di Madinah. Sepanjang zaman, musuh itu dia akan masuk ke tengah-tengah muslimin melalui tangan-tangan orang munafik yang membentangkan yaitu jalan untuk masuk dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Lihat, contoh diantaranya adalah masuknya Tartar ke Baghdad melalui pintu siapa? Pintu yaitu Al-Qumi Nasiruddin At-Tusi. Dia adalah Syi'i Rafidhi. Melalui dia kemudian Tartar masuk ke Baghdad, yang dia sesungguhnya pejabat yang dimuliakan oleh sang khalifah, tapi Syiah demikian dari awal sampai akhir. dia senantiasa membukakan pintu musuh untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah itu dari awal sejarah, torehan sejarah hitam mereka selalu terus mewarnai kehidupan kaum muslimin. Dari peristiwa kematian Husain adalah pengkhianatan orang-orang Kufah yang katanya siap untuk memberikan pembelaan kepada Husain dan mereka berkhianat. Kemudian demikian juga sebelumnya kematian ayahnya Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika Husain mau mendatangi undangan orang-orang Irak yang akan memberikan bantu, yang akan membela kepada Husain, ditahan oleh para sahabat, dinasihati, jangan, bapakmu dulu sudah dikhianati. Tapi Husain tetap dia ke sana. Dan kemudian terjadi apa yang dinasihatkan para sahabat, dia akan dikhianati lagi sampai kemudian terbunuh. Abu Tahir Al-Qirmiq, seorang Syi'i Qaramithah, dia yang telah mencukil Hajar Aswad dari Ka'bah sehingga Hajar Aswad kosong dari Ka'bah, kosong dari Hajar Aswad sekitar 20-an tahun. Dan jamaah haji dibantai oleh Abu Tahir Al-Qirmiq dan bangkai-bangkainya jamaah haji disumpelkan di sumur Zamzam. Kemudian kisah yang di zaman kita dari kasus Lebanon, kemudian Yaman, kemudian Suriah, ini semuanya tidak kosong dan tidak sepi dari peran Iran Syiah. Dan telah kita terangkan insyaallah kenapa begitu sangat bencinya Syiah kepada kaum muslimin, karena memang Syiah ini aslinya adalah Abna'ul Persi, anak turunnya Persi. Iran itu dulunya Persi. Jauh dulu adalah, sejak Iran adalah Persi. Dan yang menghancurkan Persi, hancur berkeping-keping itu di tangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah kebencian Persi Syiah kepada para sahabat, terlebih Umar bin Khattab, itu ibaratnya darahnya muncrat sampai ke ubun-ubun. Sehingga mereka pun memiliki doa khusus, doa laknat Sonamain, doa laknat kepada dua berhala Quraisy. Yang dimaksudkan berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah ketika mereka bicara tentang Ahlul Bait, maka istri-istri Nabi enggak masuk. Tidak masuk. Karena istri Nabi itu di sana ada dua putrinya dedengkot tauhidnya Quraisy. Siapa ya, kawan? Aisyah radhiyallahu anha putrinya Abu Bakar Siddiq. Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Enggak mungkin istrinya Nabi dimasukkan ke Ahlul Bait, sedangkan kedua ayahnya adalah tauhidnya Quraisy. Mereka demikian. Maka para istri Nabi tidak masuk dalam kelompok Ahlul Bait. Dan kalau antum cermati, yang mereka masukkan ke Ahlul Bait itu selalu yang punya hubungan dengan Persi. Ahlul Bait katakanlah dari jalur Ali bin Abi Thalib. Sungguhnya Ahlul Bait itu meliputi semua kerabat Nabi dari Bani Abbas, dari ini Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, mereka semuanya Ahlul Bait. Tapi ini katakanlah yang dimasukkan Ali. Baik, anaknya Ali berapa? Banyak. Anaknya Ali banyak. Terus kenapa yang masuk ke jajaran Ahlul Bait hanya Husain? Karena sesungguhnya Husainlah yang punya hubungan dengan Persi. Karena waktu Umar ibn Khattab menghancurkan Persi, maka putri sang raja dibagi kepada tiga orang sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Kemudian di antaranya dia adalah ini ya, Ibnu Umar, Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian Husain. Maka Husain memperistri salah seorang di antara istri raja Persi. Maka ini yang dimasukkan kepada kelompok Ahlul Bait dan anak turunnya itu yang kemudian masuk dalam jajaran imam-imam Ahlul Bait. Sehingga sesungguhnya Persi itu bukan ingin mengangkat Ahlul Bait, tapi ingin mengangkat Abnaul Persi. Iran Syiah itu bukan ingin mengangkat Ahlul Bait, tapi ingin diangkat adalah Abnaul Persi, anak-anak Persi. Maka sungguhnya perjuangan Syiah Iran bukan untuk ini, bukan untuk Islam, tapi untuk mengembalikan kejayaan Persia Raya. Tapi tidak akan pernah Persia itu jaya kembali, karena sudah didoakan Nabi, Allahumma mazik mulkah, ya Allah sobeklah, hancurkan kerajaan Persia, ketika Raja Persia merobek-robek surat dakwah yang dikirimkan Nabi lewat utusannya. Maka Nabi doakan kehancuran kerajaan Persia, dan kerajaan Persia hancur lebih duluan ini dibandingkan dengan Romawi. Sama-sama tidak menerima Islam, tapi Persia menghinakan utusan Nabi, Romawi memuliakan utusan Nabi, dan Persia dihancurkan lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka munafikin ini yang selalu menjadi celah musuh untuk menjadi kaki tangan pintu menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang menjadi musibah berikutnya adalah di tengah-tengah muslimin ada sama'un. Sama'un apa tadi? Tukang ngupingnya. Jadi telinganya itu diarahkan pada pembicaraan para munafikin dan para musuh-musuhnya, para munafikin. Ini yang kemudian menjadi corong menyebarluaskan pemikiran munafikin. Terkadang dia tidak sengaja pula bahwa yang disebarkan itu adalah miliknya orang-orang munafik, tapi sudah masuk ke telinga dia melalui orang-orang. Di tengah-tengah muslimin akan selalu ada yang seperti ini. Khususnya orang-orang bodoh. Khususnya orang-orang bodoh dari kalangan muslimin yang suka mendengarkan dari pembicaraan orang kafir, orang munafik. Baca tulisannya kelihatan bagus, kemudian share. Zaman sekarang tinggal nge-share gitu aja. Sehingga membuat ribut di tengah kalangan muslimin. Semakin membuat keruh di kalangan kaum muslimin. Kita akan dihadapkan dengan kenyataan seperti itu. Muslimin akan dihadapkan dengan kenyataan seperti itu. Dan di antara cara mereka itu menjauhkan manusia dari dakwah yang hak, sebagaimana sikap semua para nabi dan rasul, permusuhan orang-orang kafir terhadap para nabi dan rasul dari zaman dulu kala, itu mereka melontarkan ittihamat, apa ya kawan, tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Lihat bagaimana orang-orang kafir melontarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu kepada para nabi. Rasulullah SAW manusia yang tadinya disobio-sobio, dijunjung tinggi, dan mereka kagumnya selangit, gelar moralnya Al-Amin, dan mereka benar-benar mempercayakan segala-galanya kepada nabi. Bahkan setiap perkara ditekal Nabi, mereka betul-betul ridha. Itu di zaman ketika Nabi belum diangkat jadi Rasul. Sehingga mereka ibaratnya betul-betul mengidolakan Nabi. Manusia paling bersih, paling mereka ridhai, paling membuat mereka ini senang, manusia masa depan. Tapi begitu Nabi mulai menyampaikan dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, maka mulai serangan-serangan terus masuk kepada Nabi. Tuduhan-tuduhan palsu. Majnun, sa'ir, sahir, asatirul awwalin, dan yang lain-lain. Yang semua tuduhan ini tuduhan palsu. Ikhwanibillah, termasuk ketika kaki tangan munafikin, kalau zaman sekarang ya alul bid'ah, itu akan melontarkan tuduhan-tuduhan palsu. Tuduhan-tuduhan palsu. Termasuk diantaranya kepada pembawa panji dakwah tauhid di abad ke-12, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang beliau bagaimana kencangnya mendakwahkan tauhid dan sunnah, tapi tidak mungkin manusia dibilang jangan ikut orang yang mengajak kepada kemurnian Al-Quran dan sunnah, kemurnian Islam, gak mungkin. Maka untuk membuat manusia lari, dakwah Wahabi. Awas jangan terfitnah dengan Wahabi, pemikiran Wahabi. Alhamdulillah, musibahnya memang ada orang namanya yang layak nisbat kepada Wahabi seperti ini, itu di abad kedua tahun 211-an di Afrika Utara, itu daerah Maroko, itu ada seorang namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini yang layak untuk dinisbatkan Wahabi kepada dia. Seorang khawarij ibadi. Sangat kejam dan ajarannya merusak. Memang ini warisan ajaran khawarij. Penumpah darah kaum muslimin. Sebagaimana khawarij di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana khawarij, Rasul saja diprotes, Nabi aja diprotes. Kakek moyangnya khawarij, Dzul Khuwaisirah, ketika Nabi bagi-bagi ghanimah, apa katanya? Ya Muhammad, i'dil. Ya Muhammad, berbuat adillah kamu. Maka kata Nabi, fa illam a'dil, fama ya'dil. Kalau saya tidak berbuat adil, sopo meneh, siapa lagi yang diharapkan adil? Kalau Rasul utusan Allah dituduh tidak adil, lalu siapa lagi yang akan bisa berbuat adil? Maka kalau kemudian di zaman-zaman berikutnya ulama itu jadi sasaran tuduhan, itu sudah memang sudah ada ini sunnahnya dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Bagaimana apalagi ulama, Nabi aja dituduh dengan tuduhan yang gak karuan. Apalagi sekedar ulama. Dan mereka ini, orang-orang khawarij ini, Nabi katakan, sufahaul ahlam, ini khudasaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka ini anak-anak muda, ingusan rata-rata, dan mereka ini bodoh, modalnya hanya semangat saja, tapi bodoh. Jangan tertipu zahir penampilannya, ikhwani fillah. Nabi katakan, orang-orang khawarij ini, salat dan puasanya digambarkan Nabi, para sahabat aja ibaratnya dibuat minder. Tahkiruna salatahum ma'asolatikum. Tahkiruna salatakum ma'asolatihim. Wa siyamakum ma'asiyamihim. Kamu akan memandang salat kalian gak seberapa dibandingkan dengan salat mereka. Kamu akan memandang puasa kalian gak seberapa dibandingkan puasa mereka. Artinya mereka ahlul ibadah, ahlus salat, ahlus saum. Sampai dikatakan itu, tangan kakinya sampai ngapal-ngapal, termasuk batuknya ngapal-ngapal, itu saking ya ini sholatnya yang luar biasa. Tapi ini dikatakan Nabi kila bunar, anjing-anjingnya neraka. Alhamdulillah, maka gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang benar-benar beliau mewarisi gerakan, mewarisi daripada ajarannya atau pemikirannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Murid-muridnya sallallahu alaihi wasallam itu semuanya ulama yang hebat. Siapa di antara muridnya, ikhwan? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa lagi? Ibnu Katsir. Siapa lagi? Imam Adz-Dzahabi. Siapa lagi? Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah itu enggak punya karya kecuali murid-muridnya ini, udah cukup untuk mengatakan gurunya hebat. Apalagi belum punya karya yang masya Allah, gurunya Syekhul Islam bukan hanya satu atau dua. Apalagi ngajinya mungkin di kamar-kamar gelap, enggak. Gurunya Syekhul Islam itu ribuan guru. Dan beliau Allah berikan karunia kecerdasan yang luar biasa. Sehingga kalau beliau sedang bicara tentang sebuah disiplin ilmu, katakanlah tafsir, seakan-akan ilmu beliau itu hanya soal tafsir, saking dalamnya dan saking luar biasanya. Kalau beliau bicara hadis, seakan-akan ilmunya hanya hadis, jurusan hadis, spesialis hadis. Tapi belum menguasai berbagai macam cabang ilmu. Sehingga kalau beliau sedang dialog dengan orang ahlul kalam, filsafat, kemudian Syiah, Rafidah, Sufi, maka bahkan beliau lebih menguasai ajaran mereka daripada mereka. Beliau lebih sangat mengerti bagaimana ilmu logikanya, ilmu mantiknya Syekhul Islam, bahkan mengalahkan mantiknya orang-orang filsafat. Kawan bilang, ini diakui oleh kawan dan lawan. Soal kedalaman ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu termasuk diantara mewarisi ini apa yang menjadi ajarannya Syekhul Islam dan murid-muridnya. Maka darah untuk mendakwahkan tauhid sangat kuat dalam dirinya. Dan yang melatar belakangnya pula, di zaman beliau kesyirikan merebak. Maka gerakan beliau banyak terfokus pada tauhidul uluhiyah, karena di antara yang paling merebak di zaman itu adalah tauhidul uluhiyah. Beda dengan Syekhul Islam, hampir firaqud dhalah itu di zaman itu banyak. Syiah Rafidah, Sufi, kemudian Ahlul Kalam, sehingga beliau menghadapi mereka-mereka semuanya itu. Maka musuh-musuh yang dengki kepada beliau itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan musuh biasa ketika sudah kalah hujah menghasut kepada penguasa. Maka Syekhul Islam total di penjara itu kalau di total kira-kira 18 tahun. Keluar masuk. Dan keluar masuknya itu bukan nyolong pitik, ganti nyolong wedhus, ketangkap di penjara lagi. Kadang fatwanya menyelisih ini keinginan penguasa, atau fatwanya ini tidak disukai oleh al-bidah, lalu dia memprovokasi penguasa. Kurang lebih seperti itu. Maka kata Syekhul Islam kepada para pendengkinya yang berusaha untuk menyengsarakan beliau, "Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri." Apa sih yang diinginkan para musuh-musuhku itu? Surgaku itu ada di dadaku. Surgaku itu ada di dadaku. Artinya beliau mau dikemanakan saja, surganya ada di dada beliau. Enggak akan berpisah dari beliau. Fa'in qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahadah. Wa'in habasuni fahabsi khulwah. Kalau mereka menangkapku sehingga aku dijebloskan dalam penjara, dalam keterpenjaraanku adalah khulwah, berduaan khulwat dengan sang kekasih, itu Allah Ta'ala. Wa'in taroduni fatardi siyahah. Kalau aku diusir, maka dalam keterusiranku adalah siyahah, plesir. Longgar semuanya hati beliau. Dan inilah hati ahli tauhid yang dia betul merasakan kenyamanan hidup karena hatinya kontaknya itu kepada Allah Ta'ala. Di balik marah musuh, dia ingin yaitu selalu menghancurkan Syekhul Islam. Beliau orang yang paling berlapang dada dan paling pemaaf. Dia punya kasus dengan yaitu para ulama yang mengitari raja namanya Ibnu Qolawun. Para ulama yang mengitari Ibnu Qolawun ini, para hakim-hakim kerajaan ini, dia berfatwa kepada Ibnu Qolawun supaya membunuh Syekhul Islam. Tapi oleh Ibnu Qolawun hanya ditangkap di penjara. Kemudian terjadi peristiwa pemberontakan, yaitu digulingkannya Ibnu Qolawun oleh Jasinki. Maka Ibnu Qolawun terdepak dari kekuasaan, naiklah Jasinki. Ulama penjilat yang tadi menjilat Ibnu Qolawun, setelah Ibnu Qolawun turun, dia kemudian ganti menjilat Jasinki menjadi orang-orang yang mendekat pada Jasinki dan menjilat Jasinki. Maka Ibnu Qolawun begitu melihat pemandangan seperti itu, betapa membaranya hatinya, jengkelnya kepada mereka. Maka Ibnu Qolawun ingin menumbangkan Jasinki. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tumbang Jasinki. Maka Jasinki turun, Ibnu Qolawun naik kembali tahta. Naik tahta kembali. Kemudian begitu Ibnu Qolawun naik, penjilat ini balik lagi menjilat kepada Ibnu Qolawun. Wow, betapa jengkelnya Ibnu Qolawun dengan orang-orang ini. Ingat Syekhul Islam yang dipenjara, beliau ingin keluarkan Syekhul Islam dan akan beliau tunjukkan di depan matanya para penjilat tadi bagaimana Ibnu Qolawun beliau memuliakan Syekhul Islam dan ingin menghinakan para penjilat tadi. Dikeluarkan di penjara Syekhul Islam sambil mengeluarkan kertas yang isinya ini fatwanya mereka-mereka dulu untuk membunuh Anda. Supaya Syekhul Islam memberikan fatwa kepada Ibnu Qolawun iba membunuh mereka. Tapi Syekhul Islam faham. Maka Syekhul Islam mulai memuji mereka, para ulama penjilat mulai memuji mereka. Dan dikatakan diantaranya, seandainya wahai tuan raja engkau kehilangan mereka, engkau tidak lagi mendia didampingi oleh mereka. Maka akhirnya Ibnu Qolawun dengan permintaan Syekhul Islam agar mereka dimaafkan. Lihat bagaimana longgar dadanya Syekhul Islam menghadapi orang-orang yang mereka berusaha untuk menyengsarakan beliau. Kemudian beliau pernah bersuci pula namanya dengan al-bid'ah namanya Al-Bakri. Al-Bakri ini termasuk ulama alul bid'ah yang membolehkan istighosah syirik. Dan beliau bantah. Sehingga membuat ini bantahan raddu al-Bakri. Itu bantahan kepada Al-Bakri dalam masalah istighosah. Kebencian Al-Bakri dan teman-temannya membuat mereka itu kemudian sempat pernah ngeroyok Syekhul Islam. Sehingga Syekhul Islam pernah dikeroyok oleh Al-Bakri dengan teman-temannya. Kemudian ketika mulai banyak berdatangan masyarakat dan bahkan tentara berdatangan, maka Al-Bakri kemudian melarikan diri, yaitu meninggalkan Syekhul Islam. Masyarakat dan tentara ini geram mendesak Syekhul Islam kalau boleh mereka ingin bisa menangkap orang tersebut untuk dieksekusi. Kata Syekhul Islam, jangan, enggak usah. Apa katanya? Kalau kalian minta fatwa kepadaku, kalian harus ikuti fatwaku. Kalau tidak, silakan berbuat semau Anda. Adapun hak itu tiga. Hak saya, haknya Allah, hak Anda. Hak saya, mereka sudah saya maafkan, selesai urusan. Hak Allah, urusan mereka nanti dengan Allah, Allah akan mengambil tindakan sesuai dengan apa yang Allah rancang sendiri. Hak Anda, terserah Anda. Kalau Anda minta fatwa kepadaku, ikuti fatwaku. Kalau enggak, silakan semau Anda. Satu saat Al-Bakri dia dijadikan buron oleh kerajaan. Anehnya, justru Al-Bakri ini dia minta perlindungan kepada Syekhul Islam ke rumahnya, dan kemudian oleh Syekhul Islam dilindungi dan kemudian dimintakan maaf kepada kerajaan dan dimaafkan. Lihat bagaimana Syekhul Islam bersikap kepada musuh-musuh besarnya. Datang Al-Imam Ibnu Qayyim, muridnya, menghabarkan bahwa musuh besarnya sudah mati. Kira-kira kalau antum dikabari musuh besarnya mati, gimana? Alhamdulillah, udah lega dan gak ada lagi duri-duri yang menyakitkan. Disangka oleh Al-Imam Ibnu Qayyim gurunya ini akan gembira. Enggak. Bahkan dia marah. Bahkan kemudian Syekhul Islam mendatangi kepada keluarganya. Dia ikut bela sungkawa. Kemudian juga dia katakan pada keluarganya, saya yang menggantikan ayah Anda. Maksudnya bukan memperistri ibunya, enggak. Maksudnya apa yang kalian butuhkan, bilang kepada saya, akan dia bantu. Oh Masya Allah. Ini diantara kemuliaan Syekhul Islam menghadapi para musuh-musuhnya. Tapi antum lihat bagaimana fitnah-fitnah yang dilontarkan manusia kepada Syekhul Islam. Ibaratnya kalau sudah mendengar Ibnu Taimiyah, itu gambarannya itu sudah gila nih. Sudah gila nih. Ini pada sebagian orang. Karena bagaimana mereka menggambarkan Syekhul Islam dengan tuduhan-tuduhan palsu. Demikian pula yang mereka tuduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Gak mungkin ingin menjauhkan dakwah dari dakwah beliau dengan mengatakan jauhi dakwah menuju pada kemurnian Islam. Gak mungkin. Maka yang paling tepat itu adalah Wahabi. Dakwah Wahabi. Sehingga seakan-akan ini merupakan pemikiran baru orang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab menyebarkan pemikiran sesat agar orang waspada dan menjauhinya. Apa kemarin kawan di antara tuduhan mereka? Hah? Apa kemarin tuduhannya itu? Satu, apa? Dakwah Wahabi itu satu apa? Hah? Dia dituduh Khawarij. Tuduhan pertama Khawarij. Maka antum pernah baca enggak ada buku yang bersebar, yang tersebar sekte berdarah Wahabi atau apa? Bukunya apa namanya itu? Sekte sekte berdarah ini Wahabi. Intinya pokoknya menggambarkan bagaimana Wahabi itu haus darah, penumpah darah, kemudian kejam kepada manusia. Sejarah berdarah sekte Wahabi. Sejarah berdarah sekte Wahabi. Ini untuk menggambarkan bahwasanya Wahabi itu adalah manusia-manusia kayak Dracula. Kejam, pengisap darah, penumpah darah dan seterusnya. Qawnibillah. Ciri Khawarij itu apa sih? Antum kalau punya tuduhan harus tahu proses apa itu ciri Khawarij. Yang paling menonjol tiga kemarin. Apa itu? Hah? Satu, mengkafirkan kaum muslimin. Kedua, menghalalkan darah muslimin. Terus yang ketiga apa? Hah? Memberontak kepada penguasa. Antum lihat, mengkafirkan muslimin, menumpahkan darah muslimin, memberontak pada penguasa. Itu alamatnya kepada Wahabi. Ehwanibillah, kata sekarang lembaga resmi yang dibilang Wahabi, orang sini kalau mau haji, wasiatnya kepada jamaah haji, hati-hati dengan pemerintah Saudi Wahabi, hati-hati dengan orang Wahabi. Ehwanibillah, Saudi itu negeri yang paling aman untuk pelarian semua orang yang dikejar-kejar oleh penguasanya. Waktu gerakan ekonomi muslimin disikat habis oleh Jamal Abdul Nasser, itu tokoh-tokohnya itu banyak yang kemudian berlindung di Saudi. Aman. Aman. Dilindungi. Demikian juga gerakan-gerakan yang lainnya. Begitu berlindung ke Saudi, aman. Coba yang di orang Indonesia yang gualak dengan Saudi, Wahabi, negara Wahabi. Siapa? Berlindungnya ke Saudi, aman. Oh masya Allah. Jamaah haji dari segala penjuru dunia, kalau mereka masuk Saudi, masuk Saudi itu ada pelang. Muslim bablas, kafir belok sana. Waktu masuk Saudi itu ada enggak pemeriksaan aliran Wahabi, non Wahabi, Wahabi Muslim, non Wahabi kafir ke sana? Ada enggak? Enggak ada. Bleng bleng bleng bleng bleng bleng bleng, kecuali yang memang KTP-nya adalah kafir. Enggak ada pemeriksaan ini mereka ini Wahabi Muslim, yang non Wahabi kafir. Enggak ada. Dan negeri Saudi kalau membantu itu enggak pandang bulu. Berapa ribu masjid yang sudah dibantukan ke negeri Islam, ke negeri Indonesia ini. Negeri Indonesia ini berapa yang Wahabi? Coba. Masjid yang dibantukannya sangat banyak, ribuan masjid. Ribuan masjid. Dan tidak pandang bulu membantu muslimin. Dan setiap negeri muslimin kena musibah-musibah, itu bantuan terbesar itu datangnya dari Saudi. Hanya memang tidak banyak diekspos. Bukan kayak orang bantu 1.000 rupiah, headline, menjadi headline. Saudi miliaran triliunan bantu, tidak diekspos. Sehingga orang taunya Saudi negara yang pelit, negara yang tidak membantu, enggak campur tangan dengan muslimin. Negeri ini Wahabi tuduhannya Khawarij, dan Khawarij diantaranya mengkafirkan muslimin. Ulama yang paling hati-hati dalam kafiran, ulama yang mereka bilang Wahabi. Ikhwanillah, memang kalau soal menjelaskan perbuatan ini kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, itu ulama gamblang jelas dengan dalil-dalil yang ada, dijelaskan segamblang-gamblangnya, itu ketika menjelaskan status perbuatan. Beda dengan bicara tentang masalah takyin orangnya. Ini paling hati-hati, Allah sudah berkaitan dengan takyin orangnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengatakan, bagaimana saya mengkafirkan orang yang tidak setuju dengan saya? Wong orang yang sujud di kuburannya ini apa itu Baidawi, tidak saya kafirkan. Karena untuk mengkafirkan itu membutuhkan surut, membutuhkan terpenuhinya syurut, hilangnya mawani. Tapi kalau menjelaskan asalnya sujud kepada kuburan itu adalah kekafiran, itu perbuatan, menjelaskan perbuatan. Adapun orangnya beda. Maka tuduhan pertama Khawarij, menghalalkan darah, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak penguasa. Ikhwanillah, di negeri Indonesia ini yang paling membela penguasa dan selalu menasihati muslimin jangan memberontak penguasa, siapa? Wahabi. Yang paling menasihati kaum muslimin untuk mereka itu tidak memberontak penguasa, itu Wahabi. Yang mereka bilang Wahabi. Di saat orang mereka kayak macan lapar untuk bagaimana jungkelkan penguasa, ulama-ulama, dai-dai, ustad-ustad yang mereka bilang Wahabi, orang yang paling mengingatkan bahaya besarnya memberontak penguasa. Itu sudah sejak zaman dulu kala. Syekhul Islam, beliau mengingatkan yang kesimpulannya setiap pemberontakan pada penguasa itu, hasilnya ma'akamudinan waladunian. Mereka akhirnya tidak bisa menegakkan agama dan dunia. Dunia yang bisa mencapai kekuasaan, agamanya morat marit muat maut karena disikat habis oleh penguasa. Ketika Aljazair, Ikhwan Aljazair, ada partai namanya Fis sana. Fis Yang sesungguhnya Masya Allah dakwah di Aljazair sudah mulai mapan. Banyak pejabat sudah terdakwahi. Gerakan ini terlalu bangga dengan jumlah yang banyak. Yang pengikutnya itu kelihatan jutaan. Ketika tak datang Rasul Al-Bani ditanya. Pertanyaannya seperti pertanyaan Nabi tapi bentuk lain. Kalau Nabi pernah bertanya kepada penggembala Ka'ab, kepada budak perempuan, bagaimana ikhwan? Aina Allah, di mana Allah? Fisama, kata budak ini. Man ana, anta Rasulullah. Kata Nabi, idan anti mukminah. Kalau begitu anda mukminah, Nabi katakan pada tuanya, bebaskan budak ini. Syalbani tanya kepada sang ini, ketua ini, apakah setiap anggota anda sudah tahu bahwasanya Allah di atas arsy? Jawabannya politis. Saya berharap begitu ya Syekh. Kata Syekh, saya enggak mau jawaban politis. Apakah setiap anggota anda sudah tahu ini Allah di atas arsy? Syekh ingin mengukur pelajaran akidah yang sudah diajarkan kepada mereka seberapa. Sampai akhirnya dengan jujur dia setelah bulat-bulat ke sana kemari dia katakan memang tidak setiap anggota kami mengetahui seperti itu. Cukup bagi kami jawaban anda. Anggota anda untuk buih. Oh Masya Allah ikhwan, jumlah yang banyak yang dibanggakan. Mengagumkan kelihatannya. Tapi begitu memenangkan, kemenangannya bukan 50% plus 1. Enggak. Mutlak. Mutlak kemenangan mutlak. Tetapi Tauhud tidak pernah rela. Musuh tidak pernah rela. Maka kekuatan real dikeluarkan. Angkatan bersenjata bertindak. Dibabat habis semua mereka. Sehingga walaupun menguasai parlemen gak ada artinya lagi. Memang masyarakat yang belum siap. Alhamdulillah. Pendidikan itu sangat penting. Sangat penting. Antum sekarang ditakdirkan jadi presiden. Kira-kira antum langsung bisa menjadi presiden Islami. Semuanya itu di Islami. Wah, antum dibeleh langsung sama yang ada. Enggak siap. Enggak siap. Butuh pendidikan. Butuh mereka itu pendidikan. Nabi mendidik para sahabatnya dulu bagaimana mereka jiwa mereka itu terisi sampai urat-uratnya itu betul-betul urat-urat yang mengagungkan Allah, tergambar hari akhir sehingga bisa betul-betul memandang kemuliaan Islam. Kita ini yang terkadang diajari langsung meloncat ke tangga ketujuh, tangga pertama belum dilalui. Itu nanti ceklek kakinya itu. Dia ketika ini mendapatkan musibah. Dibuat mentalnya itu kayak mental tapi kemenyus. Tapi begitu notok tembok, prek, hancur. Alhamdulillah, pendidikan itu seperti yang telah diajarkan Nabi. Membutuhkan waktu dan ada asas pendidikan yang mesti didirikan dulu kepada yaitu setiap pribadi. Jangan kata Nabi, jangan istijal. Walakinnakum tastajilun. Kalian itu sukanya istijal, tergesa-gesa. Pengen segera mendapatkan buah yang dimakan. Kata dikatakan dalam pepatah, manis takjala. Barang siapa yang diistijal, uqiba bi hurmani, akan dihukum dengan diharamkannya mendapatkan hasil. Antum untuk menjadi ilmuwan besar itu langsung meloncat atau harus pakai tahapan dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, spesialis, antum pahal segala macam sampai betul-betul menguasai ilmu yang ini besar. Semuanya bertahap, bertahap. Gak bisa disengkak nih itu gak bisa. Ada ya ada jalannya mesti dilalui. Kalau bilah tuduhan khawarij sangat jauh dari kenyataan apa yang mereka katakan nisbatkan pada Wahabi. Ini tuduhan. Karena tuduhan itu yang paling gampang untuk menjauhkan manusia dari hakikat kebenaran. Maka modalnya ahlul bid'ah itu adalah ittihamat, iftira'at, kepalsuan-kepalsuan yang dilontarkan kepada yaitu pengikut al-haq dan penyeru al-haq, sebagaimana tuduhan-tuduhan palsu mereka kepada ini para nabi. Maka kata Syaikh Utsaimin, ahlul bid'ah itu modalnya adalah al-kadzib dan tahrif. Al-kadzib dan tahrif, dusta dan suka merubah-rubah ajaran agama. Itu modalnya al-bid'ah. Dusta, melemparkan kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu, dan suka merubah-rubah agama. Itu modalnya ahlul bid'ah. Itu tuduhan yang pertama. Apalagi tuduhannya ikhwan kemarin? Hah? Mereka menganggar tradisi orang kebanyakan. Di antara tuduhannya apa ikhwan? Benci kepada nabi, enggak cinta nabi, enggak cinta nabi. Tidak cinta nabi. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdullah itu memiliki buku Mukhtasar Sirah Rasul. Punya buku yaitu ringkasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak orang yang benci kemudian dia menuliskan sejarah orang yang dibenci tersebut yang isinya adalah menunjukkan bagaimana pengagungan kepada ini orang yang ditulis tadi itu? Enggak mungkin. Yang mereka maksud naba itu benci kepada nabi, itu tidak mau seperti mereka melakukan berbagai macam kebiasaan ini perayaan-perayaan, semisal perayaan maulid, maka dianggap itu bukti kebencian kepada nabi. Pertanyaannya, satu, para sahabat mengadakan maulid enggak? Perayaan maulid enggak? Enggak. Para imam-imam yang empat mengadakan perayaan maulid enggak? Enggak. Antum cari datanya, antum cari riwayatnya, ada enggak mereka mengadakan maulid? Kalau seandainya kemudian dia jadi standar bahwa mengadakan perayaan maulid itu adalah bukti cinta nabi, berarti para sahabat, para imam yang empat, mereka itu enggak ada yang cinta nabi. Ini tuduhan ini memang paling gampang untuk kemudian memalingkan manusia. Memang dasar Wahabi, enggak cinta dengan nabi, memusuhi cara-cara orang mencintai nabi, orang mencintai nabi dimusuhi. Yang dimusuhi itu bukannya mencintai nabi, tapi berbagai macam action bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh agama. Tuduhan ketiga apa kemarin ya, Huang? Anti salawat. Anti salawat. Padahal ulama-ulama Wahabi itu setiap membaca qala Rasulullah sallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setiap disebut nama nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi paling banyak mereka bersolawat. Memang mereka tidak suka dengan cara-cara yang solawatnya itu membuat-buat sendiri, apalagi dengan model-model yang luar biasa dari ajaran nabi. Seperti kemarin solawat apa? Fatih. Sekali baca solawat keutamanya lebih hebat dibandingkan khatam Quran 6000 kali. Mbahmu itu loh, seandainya kiai itu sampai tuwek, sampai mati itu sudah pernah khatam Quran berapa ribu kali atau berapa ratus kali. Ini membaca satu solawat itu keutamanya lebih utama daripada ini khatam Quran 6000 kali. Yang gini-gini yang diingkari oleh para ulama, tapi kemudian pelintirannya apa? Ini anti solawat. Memang para ulama tidak sambil gendrung-gendrung baca solawat, tidak membuat perkumpulan solawat-solawat, karena lunjak-lunjak, gendrung-gendrung, kentrung-kentrung, nyanyi-nyanyi, kemudian joget-joget sampai lunjak-lunjak kayak rocker, ini itu kebiasaan sufi yang zindik. Imam Syafi'i yang kita jadikan sebagai imamnya madhab Syafi'i di negeri kita ini, Imam Syafi'i mengomentari para sufi ini zindiq, zindiq, munafik, berat zindiq itu. Orang sufi yang dia kemudian ibadahnya dengan nyanyi-nyanyi, dengan musik-musik, dengan antum lihat coba YouTube antum lihat bagaimana sufi mereka nyanyi-nyanyi, bagaimana mereka lunjak-lunjak, bagaimana mereka ekspresi mereka ketika mengadakan zikiran segala macam, antum lihat. Pantes enggak kira-kira kayak gitu itu cuma menjadi bagian ajaran Rasulullah SAW. Antum buka YouTube itu. Lihat bagaimana sufi mereka menampilkan ini ekspresi mereka, zikirnya segala macamnya itu. Ini yang diingkari para ulama. Dan karena sesungguhnya para ulama kenapa keras dengan ajaran-ajaran bid'ah seperti itu? Karena ini akan menjadi celah, pintu, celah pintu masuknya para musuh nanti masuk dari celah ini. Masuk dari celah ini. Celah alul bid'ah. Maka para ulama ingin betul-betul mempertahankan agar kita ini berislam itu seperti yang diajarkan Nabi. Itu sudah yang terbaik, jangan dirubah-rubah. Ikhwan billah, orang yang tadinya mengenal Islam bukan dengan bentuk aslinya, begitu ketemu orang kafir bisa menjadi ateis dan bisa menjadi sekuler. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengetahui Islam dengan wajah aslinya, sehingga melihat Islam itu mungkin kayak gembel. Kalau diwujudnya kayak gembel atau kayak gendruwo, sehingga tidak pernah melihat keindahan Islam yang asli. Tidak pernah melihat keindahan Islam yang asli. Orang yang pernah melihat keindahan Islam dengan asli, oh dia tidak akan gampang terpengaruh dengan apapun. Karena dia akan lihat, ibaratnya dia lihat gadis yang paling cantik di dunia, maka mau datang wanita manapun yang ditawarkan pada dia, enggak ada yang lebih cantik daripada gadis yang pernah dia lihat Islam. Kenapa mereka gampang berpaling kepada sekuler, kepada ini kehidupan, bahkan ateis, bahkan bisa bergabung dengan ini orang-orang ateis sekalipun? Karena mereka ini tidak pernah berislam dengan Islam yang paling cantik. Ini Islam yang murni yang diajarkan Nabi. Akhirnya gambaran mereka tentang Islam itu kalau enggak gembel miskin, ya kayak gendruwo Dracula, menakutkan, sehingga mereka enggak mau dengan Islam kayak gitu. Melihat tawaran sekuler, ateis, segala macam itu kayak pemuda tampan, perlente, gadis cantik, sehingga mereka pun gampang tinggalkan Islam, kemudian ikut yang ini. Maka ini para ulama kenapa begitu sangat getol sekali untuk yaitu selalu menangkal bid'ah ini ditangkali, supaya orang tidak salah memandang Islam. Supaya orang memandang Islam itu secantik-cantiknya, ini Islam sudah yang paling cantik diajarkan Nabi. Karena tidak pernah melihat Islam yang paling cantik, inilah akhirnya mereka gampang kemudian mengikuti ajaran yang sunnah, enggak ada apa-apanya dengan Islam. Ikhwanibillah, ini para ulama. Tuduhan mereka khawarij, kemudian anti salawat, kemudian tidak cinta Rasul, kemudian melarang ziarah kubur. Yang dilarang itu bukan ziarah kuburnya, tapi yang dilarang itu mereka itu kita ziarah kubur, minta-minta kepada ahlul kubur, tabaruk kepada ahlul kubur, yang hakikatnya itu merupakan kesyirikan. Ini yang diingkari. Tapi pelintirannya adalah ini mereka mengingkari ziarah kubur. Maka antum lihat gini, kita lanjutkan bacaannya. Beliau mengatakan, maka kata Syekh Jamil Zainu, dia menceritakan dirinya waktu dialog dengan Syekh yang sudah itu Syekh belajar agama lama, tapi bicara akidah nisbahnya kepada siapa? Bibinya yang pernah minta kepada Syekh Sa'ad yang dikubur. Kata Syekh Jamil Zainu, kuntu la a'rifu syai'an minal 'anil wahabiyah. Saya itu sebetulnya enggak pernah tahu menahu tentang Wahabiyah, tapi dia dituduh Wahabi ketika membawakan hadis tadi itu. Ini hadis Wahabi, udah terpengaruh dengan orang Wahabi. Kecuali illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali aku dengar dari para syekh yang menghujat Wahabi itu. Fayaqulun anhum, mereka mengatakan tentang Wahabiyah, al-wahabiyun, mukhalifuna linnasi la yu'minuna bil awliya'i wa karamatihim wa la yuhibbuna ar-rasula wa ghairiha minal ittihamatil al-kadhibah. Mereka mengatakan Wahabi itu mukhalifuna linnas, selalu menyelisih manusia. Maksudnya itu tidak mau dengan istiadat, adat istiadat yang sudah berjalan di masyarakatnya. Qanwillah, kembali kita tegaskan, adat istiadat itu ada dua. Adat istiadat yang memang cocok dengan ajaran agama, adat istiadat yang tidak cocok dengan ajaran agama. Dan adat istiadat itu tergantung siapa yang mengembangkan. Kalau asalnya yang mengembangkan itu orang-orang kafir, musyrik, ya tentu adat istiadatnya ada adat kekafiran, kesyirikan. Makanya kita tidak anti adat, enggak. Tapi seperti perkataan Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Saya mengikuti milah agama kakek moyangku. Tapi siapa itu kakek moyangnya? Ibrahim, Ismail, Ishaq, yang mereka ini tidak menyekutukan Allah. Yang mereka tidak menyekutukan Allah. Sehingga boleh kita menghidupkan adat istiadat kalau itu warisannya ahli tauhid, ahlul Islam yang tidak menyimpang dari jalan kenabian yang hak. Tapi kalau adat istiadat itu warisannya orang-orang yang mereka itu menyimpang dari agama, maka minta maaf, muslimin tidak bisa menghidupkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Kemudian dijadikan atau dibuat gambaran yang buruk pula, bahwa segala yang berbau Islam itu adalah budaya impor. Kita perlu menghidupkan budaya asli kita. Budaya asli kita yang mana coba? Ya kawan. Yang asli itu kayak apa? Asli waktu mengenal belum mengenal Islam. Kita antum jangan bilang asli enggak asli. Kalau mau asli-aslian, paling asli itu made in-nya Nabi Adam. Itu paling asli, mentoknya manusia Nabi Adam. Itu mestinya harusnya menghidupkan yang warisan Nabi kalau mau yang paling asli. Jangan bangga dengan hanya aslinya saja. Aslinya itu warisan siapa? Warisan Nabi Adam atau warisan iblis? La yu'minuna bil awliya. Dituduh lagi dengan kalimat mereka itu enggak mengimani para wali, enggak percaya dengan para wali. Bukan kita tidak percaya kepada para wali. Pertama, wali itu ada wali gadungan, ada wali asli. Wali gadungan, kata Imam Syafi'i ketika datang kepada beliau, ini melaporkan Imam Al-Layth mengatakan, kalau kamu lihat ada orang bisa berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dulu, jangan kamu reken dulu, sampai kamu cocokkan perbuatannya itu sesuai enggak dengan ajaran Nabi. Kata Imam Syafi'i kurang. Kata Imam Syafi'i, Idza ra'aytum ar-rajul yamshi 'alal ma' yatiru fil hawa fala tusaddiquhu fala wala takhtharuhu hatta ta'lamu mutaba'atahum linnabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat ada orang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu perkara mereka itu sampai kamu tahu perbuatan mereka mencocoki dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qanibillah, kalau mereka itu orang yang hari-harinya cocok dengan ajaran Nabi, mereka waliullah. Dan itu karomah. Tapi kalau ternyata perbuatannya itu menyelisih perbuatan Nabi, maka itu namanya wali syaitan. Itu ada ahwal syaitaniyah. Tidak setiap keluar biasaan itu karomah. Ada keluar biasaan itu nilainya sihir dan awal syaitan. Ikhwanibillah, banyak orang jual di internet karomah. Dijual karomah kelas A, B, C. A sekian harganya, B sekian, C sekian. Bisa ditransfer Karomah dijual belikan, ditransfer lagi. Ini yang jualan dajjal. Ikhwanillah, karomah itu tumbuh dari ketakwaan, muncul karena ketakwaan dan karena kedekatan kepada Allah Ta'ala. Karomah itu enggak bisa diulang dan tidak bisa diwariskan dan tidak bisa di ya ini ajarkan kursus karomah ke tempat saya ya. Enggak bisa. Karomah itu muncul sewaktu-waktu, enggak bisa direview lagi. Jam 10 pagi dapat karomah, nanti mau sak review jam 3 batal asar. Enggak bisa. Itu karena pemberian Allah sesuai kebutuhan. Kalau sihir bisa dikursuskan, bisa diwariskan, bisa ini diulangi, bisa dirancang nanti jam berapa, bisa. Tapi karomah enggak bisa. Maka jangan tertipu dengan keadaan yang seperti itu. Maka fahami hakikatnya. Khonibillah dianggapna maka tuduhan mereka wabila yu'minuna bil aulia wa karamatihim dan tidak iman kepada karomah mereka. Wala yuhibbuna rasul dan mereka tidak mencintai rasul. Wa ghairiha minal ittihamatil kadibah dan yang lain-lain dari tuduhan-tuduhan dusta yang mereka lontarkan. Fakultu fi nafsi, aku berkata dalam hatiku, ini ada perkataan dalam hatinya beliau, in kanat alwahabiyatu tu'minu bil isti'anah billahi wahda. Kalau yang namanya Wahabi itu adalah dia mengimani beristianah meminta pertolongan itu harus kepada Allah saja. Wa anna syafi huwallah wahda dan penyembuh itu hanya Allah saja. Fayajibu an ini fayajibu an ta'arrafa 'alaiha. Maka aku wajib, maka wajib untuk mengenal apa itu Wahabi. Sa'altu an jama'atiha. Aku pun tanya kepada manusia tentang di mana sih jamaah Wahabi itu? Di mana itu jamaah Wahabi itu? Faqalu mereka mengatakan lahum makanun yajtami'una fi masa masa al-khamis. Oh, mereka itu punya tempat perkumpulan pengajian. Mereka biasa berkumpul di satu tempat setiap Kamis sore. Kamis sore gini. Ini ngepasi saja. Li ilqa'i durus fit tafsir wal hadis wal fiqih. Dalam rangka untuk mereka itu mengadakan pelajaran tentang tafsir, tentang hadis, tentang fiqih. Fadhahabtu ilaihi ma'auladi wa ba'tu syabab al-musaqaf. Saya pun datang ke majelis itu bersama anak-anakku dan sebagian pemuda-pemuda yang ini berilmu, yang berwawasan, yang cerdas. Fadakhalna ghurfatan kabirah. Aku pun memasuki ruang yang luas. Fajalasna nantadir ad-durusa. Kami pun kemudian duduk dan menunggu pelajaran dimulai. Kemudian wabata fatratin, setelah beberapa waktu, beberapa saat, dakhala alaina syaikhun kabirun kabirusin. Kami setelah beberapa saat masuklah itu seorang syekh yang sudah tua. Fasallama alina, mengucapkan salam, assalamualaikum. Wasafahana jami'an mubtadi'an biyamini. Syekh ini pun mulai menyalami satu-satu orangnya yang duduk. Dia ke arah kanan, di arah kanan terus keliling. Dia salami semuanya. Summa jalasa ala maq'ad. Lalu dia pun duduk di tempat duduknya. Walam yakum lau ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang ketika syekh datang itu kemudian berdiri, enggak ada. Semuanya disalami saja dengan duduk, enggak ada yang berdiri. Karena ada berdiri yang terlarang. Berdiri karena seseorang ada nilai ghulu. Ini yang Nabi pernah memerintahkan sahabat ketika Nabi datang, para sahabat berdiri, kata Nabi, ijlisu, duduklah kalian. Fakultu fi nafsi, aku berkata dalam hatiku, dalam diriku, hada syaikhun mutawadhi'un la yuhibbul qiyam. Ini adalah syekh yang tawadhu', yang tidak suka manusia berdiri untuknya. Bada syekh ad-darsa biqaulihi. Syekh pun kemudian mengawali pelajarannya dengan ungkapan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhiril khitabah, ila akhiril khutbah. Dia pun mengatakan innal hamdalillah seterusnya itu sampai akhir khutbah. yang kana Rasulullah SAW yaftatihu biha khutbahu wa durusahu, yang Nabi pun sering mengawali khutbah-khutbah beliau dengan pembukaan khutbah tadi. Summa bada'a yatakallamu bilughatil arabiyah, kemudian Syekh pun mulai bicara, pengajiannya dimulai setelah pembukaan mukaddimah dengan innalhamdalillah tersebut, lalu beliau mulai bicara dengan bahasa Arab. Wa yuritul ahadits, dan meriwayatkan hadis-hadis, membacakan beberapa hadis. Wa yubayyinu sihataha wa rawiha, dan menjelaskan pula tentang sahih tidaknya hadis, menjelaskan tentang rawi-rawinya. Wa yusalli ala nabi sallallahu kullama dzakara ismahu, dan selalu berselawat kepada nabi setiap menyebut nama nabi. Wa akhiran, kemudian pada akhir jurus, pada akhir pelajaran, wujihat lahu al-as'ilah al-maktubah al-al-awraq, maka diarahkan kepada beliau beberapa pertanyaan ini yang tertulis di kertas. Fakana yujibu alaiha, fakana yujibu alaiha bil dalil, fakana yujibu alaiha bil dalil, maka syekh pun mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan dalil-dalil minal Quran wa sunnah, yang terambil dari Quran dan sunnah. Karena memang seorang mukmin, seorang muallim, seorang guru, kewajibannya mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, itulah kewajiban guru. Bukan mengajarkan agama yang bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Wa yunaqishu ba'dul hadirin fala yaruddu sa'ilan. Dan siapa dan mungkin sebagian yang hadir dan mendiskusikan sebagian yang hadir. Sebagian yang hadir pengajian mereka saling munakosah, mendiskusikan, saling yaitu tanya jawab, dan saya pun tidak menolak seorang penanya pun. Waqad qala fi akhiri durusi, dan saya mengatakan di akhir pelajarannya, alhamdulillah ala annana muslimun salafiyun, alhamdulillah kita adalah muslim salafi. Muslim salafi, muslim salafi, salafi itu bukan itu nisbat kepada siapa-siapa. Ikhwanibillah, semua yang mendirikan kelompok dan aliran itu nisbatnya kalau enggak kepada tokoh, kepada model bid'ah yang dimunculkan. Khawarij atau tindakan mereka. Khawarij nisbatnya kemana? Kepada perbuatan mereka, bid'ah mereka, khuruj anil hukam, yang mereka keluar memberontak kepada penguasa. Ya, di saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka aliran mereka nisbat pada perbuatan mereka khuruj anil hukam. Kemudian Rafidah. Kenapa Rafidah nisbat pada perbuatan mereka menolak yaitu Abu Bakar dan Umar, pengutamaan Abu Bakar dan Umar. Kemudian kenapa dikatakan yaitu Jahmiyah nisbat pada pendirinya Jahm bin Sofwan yang menolak semua nama dan sifat. Kenapa dikatakan Mu'tazilah nisbat kepada perbuatan mereka tokohnya Wasil bin Atha i'tizal nyempal dari gurunya yaitu Hasan Al-Basri. Kenapa dikatakan yaitu Asy'ariyah nisbat kepada ini yang mereka jadi sedekan ambil sumber pengambilan akidah ini Imam Abul Hasan Al-As'ari. Kenapa dikatakan yaitu Sufiyah nisbat kepada pakaian mereka suf yaitu wool, pakaian wool mereka. Semua ahlul bidah itu kalau enggak nisbat perbuatannya, tokohnya atau ini pemikiran mereka. Ahlu sunnah nisbatnya kepada sunnah. Salafi, salafi i-nya itu ya nisbat itu nisbat pada salaf, itu salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena ini Islam yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita ke situ. Maka tidak ada istilah salafi itu pendirinya siapa, tahun berapa berdiri, kemudian KTA-nya mana, sekarang anggotanya berapa. Gak ada. Antum mau keluar masuk silahkan aja. Gak ada pendaftaran, gak ada pamit-pamitan, gak ada. Masuk-masuk aja. Ya ini yang penting antum faham Quran, faham sunnah, faham pemahaman para sahabat, kemudian iltizam dengan itu, antum mau keluar ya jadi alul bid'ah. Otomatis keluar dari ini salafi. Tidak ada pendaftaran, tidak ada ro'is am, tidak ada pemimpin umum, tidak ada ini yang memecat dan sebagainya, enggak ada tukang pecat, enggak ada dikeluar masukkan, enggak ada. Ini berkaitan dengan intima kepada manhaj, dan semua kita wajib salafi, karena salafi itu artinya nisbat kepada Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'dun nas yaqulun, sebagian orang mengatakan innana wahabiyun, kita ini dituduh wahabi katanya. Itu wahabi. Fahada tanabus bil alqab. Ini namanya dia melemparkan tuduhan lakop-lakop yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa qad nahanallahu an hadza biqouli, yang Allah telah melarang kita dari melakukan memberikan lakop-lakop. Wala tanabasu bil alqab, jangan kalian saling memberikan lakop-lakop yang buruk. Wa qadiman, dan dulu ittahamul Imam Syafi'i birafdhi, dulu mereka menuduh Imam Syafi'i dengan rafidhah. Faradda alaihim qailan, maka Imam Syafi'i pun membantah tuduhan mereka kalau dirinya adalah rafidhah dengan perkataan bagaimana, in kana rafdan tuhibbu ala Muhammad falyashhad as-saqalan anni rafidhi. Kalau yang namanya rafidhah itu adalah mencintai keluarga Muhammad, maka saksikan wahai manusia dan jin, maka silakan manusia dan jin menjadi saksi, saya adalah rafidhi. Kalau mengikuti Al-Qur'an, nah sini beliau mengatakan wa nanu naruddu alaman yattahimuna bil wahabiyah, kami pun menjawab kepada orang yang menuduh kami wahabi biqauli ahadits syu'ara, dengan perkataan seorang penyair, in kana tabi'u Muhammadin mutawahiban fa annal muqir fa annani wahabi. Kalau mengikuti Muhammad SAW itu dikatakan wahabi, maka saya menegaskan saya adalah wahabi. Yang penting hakikatnya, kalau memang yang namanya tuduh wahabi itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dituduh wahabi, enggak apa-apa, tuduhan wahabi saya, silakan dituduh wahabi. Daripada mengatakan saya pengikut Muhammad, Muhammadi murni, tapi pengikut dajjal, mending tuduh wahabi masuk surga, yang gelar pengikut Muhammad bisa menjadi ahlun nar. Karena yang diikuti bukan ajaran Muhammad, yang penting yang diikuti adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mantaha ghurasna ghurasna ma'a ba'di syabab al-mu'ajibin bi ilmihi wa tawadhu'ihi wa samitu ahadahum yaqul, dan selesai pelajaran kami pun, kata Syaikhul Zainu, kami keluar bersama dengan para pemuda-pemuda yang mereka terkagum dengan ilmunya Syekh. Kemudian aku dengar salah seorang di antara mereka mengatakan, hadza huwa Syekhul Haqiqi. Oh, ini Syekh yang sebenarnya begini. Ini adalah apa yang pernah tertuduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuduhan-tuduhan dan hakikat ajaran beliau. Ikhwanibillah, ini pelajaran kita pada surat ini sampai sini dulu. Dan beliau jelaskan ini dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, karena berkaitan dengan, ada kaitan dengan dakwah tauhid. Beliau sangat gencar mendakwakan tauhid dan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang kayak gitu. Maka kalau kemudian sepanjang waktu perjalanan dakwah tauhid itu mendapatkan tuduhan-tuduhan, itu sangat wajar. Dan tuduhan-tuduhan itu rata-rata ittihamat al-kadzibah, tuduhan-tuduhan palsu, iftira'at. Maka wajib setiap muslim yang tahu hakikat dirinya bersabar, sebagaimana Allah perintahkan para nabi bersabar dengan tuduhan-tuduhan palsu. Jangan anda hadapi kebodohan dengan kebodohan, anda akan menjadi orang yang bodoh. Hadapi kebodohan yang ada dengan ilmu, cara-cara yang benar. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu diantaranya, kalau ada mereka yang mengarahkan pembicaraan kepada anda dengan pembicaraan yang bodoh, wa idza khatabahumul jahiluna, orang-orang yang bodoh bicara kepada anda dengan pembicaraan yang bodoh, maka ucapan Ibnu Rahman qalu salama selalu tetap dalam keadaan selamat. Tidak ikut hanyut larut dengan kebodohan yang mereka tuduhkan. Bahkan Nabi sayangnya kepada manusia itu, Nabi sangat ingin mereka mendapatkan hidayah. Nabi bukan pendendam, Nabi bukan penyiksa, Nabi bukan pembinasa. Nabi datang untuk menyebarkan hidayah kepada manusia. Orang-orang berbuat buruk kepada Nabi, dan Nabi maafkan mereka itu, bahkan Nabi doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Sampai ketika Fathul Mekah, seandainya Nabi penguasa yang bengis dan zalim, kepala mereka siap bergelundungan di bumi Mekah, dipenggal semuanya. Tapi kata Nabi, idhabu wa antum tulaqo, silahkan kalian semua pergi, kalian bebas. Nabi maafkan. Memang targetnya Nabi bukan memenggal kepala dan bukan menggulingkan kekuasaan, tapi mendakwahkan tauhid, mereka mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Demikian ya kawan, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pesan yang akan datang bidillah. Di lubuk hati kecil terdalam saya, kok masih tidak bisa menerima bahwasanya sebutan salafi itu bukan golongan ya. Soalnya kalau dengar-dengar kata-kata ayo ikut kajian salafi, atau jangan-jangan ustadz itu ustadz bukan ustadz sunnah, rasanya aneh sendiri. Ini perlu faham dulu apa itu salafi, sehingga kalau kita tidak pernah faham apa itu hakikat salafi, ya kita akan dibingungkan terus dengan ini, apa yang menjadi perkataan orang atau apa yang masuk ke telinga kita. Kalau kita sudah tahu kaidah-kaidah yaitu bagaimana kita bermanhaj yang benar, Anda akan bisa menyeleksi sendiri mana orang yang betul-betul mengajak kepada hakikat agama yang lurus, mana orang mereka tidak mengajak kepada sunnah. Itu perlu Anda faham dengan pemahaman yang benar. Maka Syekh di buku ini menerangkan dua hal yang penting ini, manhaj dan akidah. Ini yang banyak hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang tidak bisa membedakan manhaj yang benar dan salah, dia akan welcome dengan semua kaum muslimin yang penting mengatasnamakan Islam, tidak peduli akidahnya apa, pemikirannya apa dan sebagainya, bahkan mengingkarinya dianggap itu permusuhan kepada muslimin. Alias kalau begitu Anda membiarkan orang mau masuk jurang, jangan, awas, jangan diperingatkan, kasihan nanti dia tersinggung. Ya sudah, antum biarkan blesek ke jurang begitu, dan antum atas nama yaitu jangan sampai tersinggung dia. Antum aslinya kejam, dolem yang seperti itu, enggak bisa. Kalau orang tahu kaidah dan tahu ilmu, kemudian mereka ini menasihati, membenarkan yang salah, meluruskan yang bengkok, itu kewajiban. Jangan dibilang itu adalah permusuhan. Kalau guru matematika Anda menyalah-nyalahkan Anda gimana? Dasar guru kecem, nyalah-nyalahkan tok saja. Guru Anda itu punya ilmu, dia punya kaidah, dia tahu standar. Antum disalahkan itu dalam rangka menyayangi Anda, jangan sampai Anda nanti menjadi sarjana blokon. Kalau membuat rumah, rumahnya runtuh karena hitungannya salah. Diajari yang benar, bagaimana yang benar, biar Anda sikapnya kokoh, punya karya yang betul-betul bagus, tidak salah di dalam yaitu melakukan perbuatan. Ini sudah menjadi jadi kebutuhan dalam kehidupan. Hanya memang semuanya perlu dengan adab-adab yang benar. Para ulama pun mengajarkan adab-adab yang benar bagaimana ketika harus meluruskan seseorang. Jadi salafi atau pandangan salafi bukan golongan itu, antum harus belajar dulu kaidah yang benar dalam mengambil ilmu. Sekali lagi ikhwan, inna al ilmu dinun, ilmu itu agama. Agama Anda nanti kayak apa itu tergantung ilmu yang masuk ke Anda. Anda mau menjadi rocker, lunjak-lunjak sampai kemudian jantungnya copot, sudah tuwek 80 tahun, lunjak-lunjak lagi sampai kemudian geblak sendiri. Salahnya sendiri, ini ilmunya karena begitu. Ilmunya begitu. Ajarannya begitu. Nyanyi sampai nangis ndelewer, masyaallah syair ini sangat merasuk ke dalam hati. Tapi baca Quran kering keruntang, enggak ada rasanya apa-apa. Itu tipuan iblis yang seperti itu. Tapi itulah agama dia seperti itu. Sehingga ini menjadi sebuah tuntutan dalam kehidupan beragama mereka. Ilmunya kayak apa, nanti dia akan agamanya kayak gitu. Dan semua ahlul bid'ah itu akan bertakarub dengan bid'ahnya. Syiah Rafidah, dia akan menjadikan laknat kepada Abu Bakar Umar itu takarub kepada Allah Ta'ala. Dia akan menjadikan kawin mut'ah itu takarub kepada Allah Ta'ala. Jahmiyah, dia menjadikan menolak nama dan sifat Allah takarub kepada Allah Ta'ala. Sufi, dia akan jadikan nyanyi-nyanyi dengan lunjak-lunjak dengan dia seperti itu. Itu takarub kepada Allah Ta'ala. Kenapa ilmunya kayak gitu? Maka diingatkan para ulama, yaitu inna al-ilmu dinun fal yangdur ahadukum. Ilmu itu agama, maka setiap anda hendaknya teliti betul dari mana anda mengambil ilmu anda. Karena ilmu anda itu akan menjadi agama anda. Dan itu wasiat orang tua pun semuanya begitu. Awas, hati-hati nak. Itu artinya dia punya ya ini patokan. Jangan begini, jangan begitu. Karena dia punya pakem, punya patokan. Para ulama muslimin patokannya tentu adalah Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Yang benar begini, hati-hati nak. Jangan sembarangan. Ya ini tidak dapat ilmu. Ilmu itu agama anda. Sebab nanti kalau anda kemudian rusak sendiri, repot sendiri juga. Alhamdulillah begitu. Saya memiliki kenalan akhwat yang baru saja berhijrah, sedang ia masih sekolah. Ia kini kerap memakai masker karena menerapkan ilmu yang ia pelajari. Hal ini tentu menimbulkan was-was pihak sekolah dan membuat orang lain di sekolah melihatnya eksklusif. Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan akhwat tersebut? Bagaimana cara hikmah dalam menjelaskan prinsip yang dicoba pegang ini? Alhamdulillah. Orang yang baru hijrah, yang pertama kali wajib dia kuatkan akarnya dulu. Akarnya dulu. Ilmunya dulu. Sehingga betul-betul anda yakinkan ilmu anda matang. Ilmu anda matang. Jangan orang yang baru hijrah ini tidak menyibukkan dengan ilmu. Kadang-kadang di antara fenomena ikhwat, ada orang-orang yang Allah berikan hidayah, hijrah. Dari rocker, dari pemusik, dari tukang joget, dari pemain film. Ada yang dari kafir ke Islam, ada yang dari jahiliyah, muslim jahiliyah ke sunnah. Itu hidayah, alhamdulillah. Kalau ada orang masuk Islam, katakanlah dari pendeta masuk Islam, biawarati masuk Islam, itu mesti pertama kali yang harusnya muslimin lakukan itu, bagaimana beliau-beliau ini biar belajar dulu yang matang, yang mantap dengan ulama, baru kemudian mereka ini diorbitkan untuk dakwah. Terkadang, karena masuk Islam, gempar. Kemudian, seakan-akan yang baru masuk Islam itu sudah alim, kabir. Sehingga diundang kemana-mana, sampai waktunya habis untuk memenuhi undangan, gak sempat belajar. Sampai nanti seringnya bahkan yang diceramahkan itu pemikiran-pemikiran yang bahkan bukan Islam. Ketika ditanya menjawabnya bahkan bertentangan dengan Islam. Ini karena memang masih pemula, harus belajar dulu. Kadang-kadang hijrah mengenal sunnah, alhamdulillah. Tapi begitu baru hijrah, mulai ada perubahan, kelihatan katok cungkrang, jenggotnya udah mulai tebel. Kemudian langsung diorbitkan kemana-mana. jadi host atau pembicara atau apa, sampai akhirnya fitnah ketenaran itu kembali bercokol ke hatinya. Bekas orang tenar, sekarang tenar melalui seperti itu. Waktunya habis untuk melayani undangan-undangan, enggak sempat belajar. Kemudian terkadang ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa, goncang. Kemudian ini bisa membuat dia balik lagi ke belakang, apalagi ketemu dengan ustadz yang syubhat, yang bisa memberikan syubhat dan cocok dengan dia, bisa balik dia ke belakang. Karena akarnya belum kuat, mesti dia belajar yang baik dulu, sehingga betul-betul dia merasa nikmat dengan hidayah sunnah yang memang dia telah niatkan dari awal, dan akan kokoh ketika ada goncangan-goncangan macam-macam. Yang paling penting adalah justru yang awal-awal ini belajar dulu, belajar dulu, banyak-banyak konsultasi dengan orang-orang yang dianggap berilmu, cara bersikap, cara bertindak, jangan sampai menjadi bumerang. Karena kita berada di lingkungan yang ini, orang-orang sepertinya akan menjadi panah bidikan. Salah sedikit, maka bisa jadikan sebagai bahan untuk menghancurkan sesuatu yang lebih besar. Maka perlu banyak konsultasi, banyak tanya-tanya ini, supaya tidak salah langkah di dalam ini berbuat. Yang paling banyak anda harus banyak-banyak taklim, berilmu, belajar, sehingga supaya betul-betul dia bisa lebih bijak. Karena sikap-sikap itu akan lebih bijak kalau dia semakin berilmu, dia akan semakin tahu bagaimana tuntutan di dalam ini, penerapan-penerapan apa yang telah dia ketahui. Biasa kalau kita baru-baru itu kayak pendekar turun gunung, semuanya pengennya dia tarung sama dia, sehingga seakan-akan dia jagoan yang sudah ya ini memenangkan segala perhelatan. Ikhwan, kadang-kadang yang antum bilang alul bid'ah itu, dia itu super alim, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis, itu kalau antum gak siap, itu minta maaf bisa diuntal miring, gak sisa lagi. Maka katakan sih, ahlul bid'ah, ahlul syubhat kadang punya ilmu yang banyak. Maka yang dikhawatirkan itu orang awam, ahli tauhid awam yang tidak berilmu. Ini yang bahaya, bisa dia dicaplok buta. Maka mesti harus hati-hati, wajib dia untuk harus tahu diri. Ibaratnya harus ngilo supaya tahu siapa dirinya itu. Jangan sampai dia salah bayangan. Maksudnya itu cebol, tapi bayangkannya itu kayak raksasa. Kita masih rapuh, bayangkannya sudah pendekar hebat. Lihat dulu kemampuan kita. Introspeksi. Demikian ya kawan, demikian manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.